بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita di waktu ini antara maghrib dan isya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Kita sangat masuk dalam pembahasan bahwa masih dalam peperangan antara manusia dan iblis, peperangan yang tidak akan pernah berhenti, peperangan yang tidak akan pernah berdamai, peperangan yang terus dikobarkan oleh iblis agar kita menemani mereka di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bahas kemarin, bahwa satu perkara yang ingin dikuasai oleh iblis dalam tubuh kita adalah iblis ingin menguasai hati kita. Dia ingin, dialah yang mengambil kendali di dalam hati, sehingga hati dapat memberikan komando kepada seluruh tubuh. Karena hati merupakan tempat komando dari seluruh anggota tubuh kita. Yang bagaimana Rasulullah SAW mengatakan, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Sesungguhnya dalam tubuh ini ada segumpal darah. Jika dia baik, maka baik seluruh anggota tubuh. Jika dia jelek, jahat, maka akan jelek pula seluruh anggota tubuh. Ala wa hiya qalb. Dia adalah hati, kata Rasulullah SAW. Kalau iblis hanya menguasai tangan, tapi hati masih baik, maka tangan tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau hati tidak mau. Tapi kalau hati sudah mau, ingin, maka keinginan hati akan terfikirkan, terfikirkan, akan terkomandokan dan diperintahkan. Wahai tangan, hati mau, lakukanlah ya tangan. Tangan berbuat. Lalu dibahas oleh Ibnu Qayyim bagaimana caranya agar iblis tidak bisa menguasai hati kita. Maka kata dia adalah jaga posko-poskonya. pintu-pintu masuk ke dalam hati. Pintu masuk ke dalam hati itu adalah panca indera. Mata, telinga, mulut, menyentuh, merasa. Itu semua adalah pintu-pintu yang mengabarkan kepada hati sehingga hati menjadi ingin, mau, mengetahui. Orang yang bisa menjaga pintu-pintu ini dan tidak memasukkan dari pintu-pintu ini kejelekan kepada hatinya, maka hatinya akan bersih dan tidak bisa disusupi oleh iblis dan syaitan. Maka dari itu kita melihat banyak ayat Al-Quran yang sebelum berbicara tentang nafsu, jaga kemaluan, Quran memerintahkan jaga pandangan, Quran memerintahkan menjaga pendengaran, Quran memerintahkan kita menundukkan pandangan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi ansa'akum wallaj'alakumul wallazi Allah yang akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian yang kalian enggak tahu apa-apa. "Tsumma ja'alakumus sam'a." Kemudian Allah jadikan bagi kalian pendengaran. Pendengaran dulu, wal absar, Allah jadikan penglihatan, wal afidah, afidah hati. Hati dikebelakangkan setelah ada pendengaran dan penglihatan. Karena hati tempat menyimpan dari pendengaran dan penglihatan. Pembahasan yang kemarin, kita telah membahas bahwa harus menjaga posko mata, jaga pandangan. Karena pandangan ini, subhanallah, dia adalah posko yang pertama kali membangkitkan keinginan syahwat di hati. Kalau mata tidak terjaga, maka dia akan sulit menjaga hatinya. Karena hati berkeinginan setelah dikabarkan oleh mata. Maka Allah berfirman, "Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan. "Wa yahfadhu furujahum," dan jaga kemaluan. Disuruh tundukkan pandangan dulu. Kenapa? Karena pandangannya mengabarkan kepada hati syahwatnya. Kalau pandangan sudah bisa terjaga, "wa yahfadhu furujahum," dia bisa jaga kemaluan. Tapi kalau dia enggak bisa jaga pandangannya, tidak bisa menundukkan pandangannya, maka dia telah membakar, memasukkan ke dalam dirinya syahwat. Hati menjadi ingin. Keinginan hati jika terus dimasukkan, diserap dari mata, ya, akhir lama kelamaan yang kita bahas kemarin, dia termabukkan dengan syahwatnya. Ketika sudah termabukkan dengan syahwatnya, akalnya sudah tidak berfungsi. Karena nafsu syahwatnya sudah menyerap ke dalam dirinya. Orang kalau sudah mabuk, akal gak berfungsi. Mabuk apapun, akal gak berfungsi. Mabuk khamar, minuman keras, akal gak berfungsi. Mabuk narkoba, akal gak berfungsi. Mabuk emosi, marah, akal gak berfungsi. Mabuk syahwat, akal gak berfungsi. Dari mana hati bisa termabukkan tadi? Kata Ibnu Qayyim, itu karena mata yang menyerap perlahan demi perlahan, melihat perlahan demi perlahan. Sekarang pos yang berikutnya adalah sughurul udhun, menjaga telinga. Jadi kalau orang mau menjaga hatinya, jaga matanya, jaga telinganya. Ketika dia bisa menjaga telinganya, berarti dia bisa menamengi keinginannya. Enggak terdengar oleh dia, dia enggak tahu. Kenapa engkau bisa menjadi marah kepada si fulan? Kenapa engkau bisa menjadi dendam sama si fulan? Ternyata dengar berita. Kapan keluar dendam tadi, Pak? Kapan keluar marah tadi di hati? Karena telinga mendengar. Padahal belum tentu benar yang didengar oleh telinga. Kenapa engkau benci kepada si fulan? Kamu enggak pernah ketemu dia, kamu enggak pernah lihat dia, dia juga enggak kenal kamu, tiba-tiba kamu benci sama dia. Ternyata telinga dengar informasi yang enggak benar. Kenapa kebencian keluar? Karena tidak menjaga telinga. Hasad ataupun adu domba ataupun permusuhan ataupun apapun bisa tertancap dan masuk ke hati setelah ada informasi yang masuk ke telinga. Begitu juga Kenapa sih orang bisa ragu dalam agama? Yang tadinya dia yakin agama ini benar, Al-Quran dan hadis benar, berprinsip dalam agama itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tadinya sudah yakin itu. Lama-kelamaan goncang, bingung, bimbang. Enggaklah kayaknya. Kayaknya enggak seperti itu. Karena enggak semua hadis juga benar. Kalau enggak semua hadis benar, ya berarti enggak semua hadis terima. Kalau enggak semua hadis terima, walaupun hadis sahih, kita lihat dulu apakah sesuai dengan akal atau tidak. Mulai ragu. Kapan keraguan ini masuk? Ketika telinga mendengar sesuatu yang meragukan keimanan. Ini dikatakan apa? Mendengar syubhat. Kalau mata tadi umumnya, kita enggak mengatakan mata tadi umumnya membangkitkan syahwat. Yang indah, yang menarik. Ya, baik itu dunia, baik itu wanita, mata yang mengabarkan ke hati. Tapi kalau syubhat, itu yang mengabarkan telinga. Telinga berpikir, rangkaian-rangkaian kata yang dirangkai seolah-olah indah dan benar masuk oleh telinga, telinga masuk oleh kepala, kepala seolah-olah membenarkan, akhirnya melemahkan dan melunturkan keyakinan. Apa mungkin orang tiba-tiba enggak percaya sama Quran yang tadinya dia adalah orang Islam? Enggak mungkin tiba-tiba. Pasti perlahan, perlahan, perlahan, perlahan masuk ke telinganya, akhirnya telinga tadi menanamkan keraguan di hati. Maka para ulama dikisahkan, para ulama jika dia melewati majelis-majelis yang tidak di atas Al-Quran dan Sunnah, majelis-majelis para pelaku-pelaku kesesatan dalam agama, apa yang mereka tutup? Telinga. Telinga yang mereka tutup. Kenapa? Mereka enggak mau mendengar perkataan-perkataan orang yang pandai merangkai kalimat padahal itu salah, tapi dibungkus dengan keindahan. Karena hati ini kalau sudah terbungkuskan dengan keindahan lalu dirangkai dengan cara berpikir yang seolah-olah logika, biasanya hati menjadi lemah. Oh iya betul, oh iya betul. Apalagi mereka sudah mempersiapkan bagaimana caranya merangkai cara berpikir sehingga kita ragu dengan agama kita dengan macam cara. Maka itu salah satu cara orang untuk meninggalkan Quran dan hadis. Yang paling pertama kali mereka masukkan ke telinga kita adalah ilmu yang dikatakan ilmu filsafat. Kenapa sih ilmu filsafat? Karena ilmu filsafat itu mengedepankan akal yang akhirnya nanti semua bisa dikritisi dengan akal. Sampai ujungnya nanti Quran dan hadis bisa dikritisi dengan akal. Yang akhirnya nanti kebenaran Quran dan hadis bisa diragukan selama akal mengatakan itu ragu. Kapan bisa keluar keyakinan seperti ini? Masuk di telinga. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, "Sumamna'u sughurul 'udun an yadkhulu minhu ma yufsidu 'alaikumul amr." Kemudian, tahan di telingamu sesuatu yang masuk yang bisa merusak perkara urusanmu. Apa saja yang informasi yang merusak pikiran kita, merusak keadaan kita, tutup. Kenapa sih tiba-tiba suami bisa marah sama istri tanpa sebab? Ternyata suami dengar berita yang gak benar. Kenapa sih tiba-tiba si istri benci sama suami, lalu dia ingin pergi ke dengan laki-laki lain? Ternyata dia di telinganya dia mendengarkan janji-janji gombal. Telinga. Fastahidu alla tudkhilu minhu illa al-batil. Bersungguh-sungguh kau, jangan sampai masuk di telingamu ini kebatilan. Yang dengar itu baik. Perhatikan di Quran. Ya. Seseorang yang memasukkan ke dalam hatinya sesuatu yang sia-sia, itu akan menyempitkan dirinya. Kesempitan hati tadi sesuai dengan jelek dan kotornya berita yang dia terima. Terkadang seolah enggak jelek, tapi dia terima yang bukan urusan dia. Akhirnya dia memikirkan sesuatu yang bukan urusan dia. Ketika dia memikirkan sesuatu yang bukan urusan dia, sementara dia punya urusan yang lain, hatinya menjadi yang tadinya harus konsentrasi dengan satu masalah, masuk masalah yang bukan urusan dia. Contoh, banyak orang membaca berita, mendengar berita yang bukan urusan dia. Gak ada hubungannya sama dapur dia, sama istri dia, sama keluarga dia, sama kerjaan dia. Tapi akhirnya sebelum dia tidur, terbetik di kepala dia mikirin orang lain. Kenapa? Siapa yang memasukkan itu? Maka salah satu janji dari Allah Subhanahu wa taala di surga, innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Allah sebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Innalil muttaqina mafaz. Orang bertakwa itu tempat kembalinya mafaz, kesuksesan mereka surga. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa anab. Allah sediakan bagi mereka hadaiq, kebun-kebun dan kurma-kurma, kebun kurma yang indah. Wa kawaiba atrab. Allah sediakan bagi mereka bidadari-bidadari yang terus muda. Kemudian salah satu kenikmatan yang disebutkan di Quran, la yasma'una fiha lagwan. Mereka tidak akan mendengarkan yang sia-sia. Wala kidzaba, dan mereka tidak akan mendengarkan sesuatu yang dusta. Pemahaman terbaliknya. Kalau di surga tidak mendengar yang dusta, mendengar yang sia-sia, berarti tidak mendengar dusta dan tidak mendengar sia-sia merupakan kenikmatan. Kenapa? Karena Allah janjikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu di surga nanti tidak akan mendengar yang sia-sia. Sia-sia dosa enggak sih? Ada yang sia-sia sampai dosa, ada yang sia-sia hanya enggak sampai dosa. Tapi ternyata janji Allah kepada penghuni surga, engkau tidak akan mendengarkan perkataan yang sia-sia. Walakin kadzaban, engkau tidak akan mendengarkan kalimat-kalimat kadzab, dusta, hoax, enggak? Berarti apa? Pemahamannya, kalau mendengar yang sia-sia, kalau yang mendengar dusta, kalimat-kalimat dusta yang kita dengarkan, itu berarti menghilangkan kenikmatan. Kenikmatan apa yang terhilangkan? Kenikmatan hati kita. Karena hati akan terkotori dan tersempitkan dengan berita yang tadi. Maka dari itu, sangat salah jika ada orang yang ingin menghibur dirinya, lalu dia mendengar sesuatu yang sia-sia. Apa dalilnya? Ayat ini. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di surga itu Allah janjikan kalian tidak akan mendengar yang sia-sia. Berarti tidak mendengar sia-sia kenikmatan. Kalau orang ingin mencari kenikmatan lalu dia mendengarkan yang sia-sia, dia salah cara. Mau cari kenikmatan yang dengar sia-sia, yang enggak ada manfaatnya, enggak tambah ilmu, enggak tambah takwa, yang bukan urusan dia. Akhirnya dia memikirkan sesuatu yang bukan urusan dia. Akhirnya dia terbawa emosi yang sesuatu yang bukan urusan dia. Akhirnya dia terngiang dengan sesuatu yang bukan urusan dia. Akhirnya jiwanya pun terbentuk dengan berita yang dia dengar. Sehingga perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, cara berpikirnya, keputusannya sesuai berita yang dia dengar. Padahal yang dia dengar sia-sia. Melihat orang berubah, melihat keadaan berubah. Kenapa? Karena dia mendengar sesuatu informasi yang tidak benar ke dalam hatinya. Kalau kita mau menjadi hati kita yang lapang, hati kita yang penuh dengan keimanan, jangan masukkan ke dalam hati sesuatu yang sia-sia. Jangan masukkan ke dalam hati sesuatu. Apa saja yang sia-sia, jangan masukkan. Ya? Sampai sekarang bahkan kita bisa katakan sebagian berita itu sia-sia, Pak. Sebagian berita sia-sia, si fulan cerai dengan si fulan, apa hubungannya sama kita? Si fulan menikah dengan si fulan, apa hubungan sama kita? Lalu kita ikuti, kita dengarkan, kita baca, nambah pikiran kita dan nambah kegalauan, kerisauan, kesempitan hati. Itu kalau perkara dunia, bagaimana lagi dengan perkara agama? Sama, perkara agama juga telinga ini jangan mendengar sesuatu yang bisa merusak iman. Membisikkan kepada kejelekan. Apakah ada sesuatu yang bisa membisikkan kejelekan? Ada banyak. Syubhat itu namanya sesuatu yang meragukan dalam agama. Jangan dengarkan. Katanya di sini, ya fa innahu khafifun ala nafsi tastahlih wa tastahsinu. Kadang perkara-perkara yang sia-sia itu sama jiwa dianggap ringan, enggak apa-apalah. Terkadang dianggap indah, terkadang dianggap baik. Tukhayyaru lahu a'dzabul alfadu wa asharuhal albab. Maka seolah-olah nanti diayalkan dengan lafaz-lafaz yang indah tadi, dengan rangkaian-rangkaian yang indah tadi, sesuatu yang baik. Wamjaju bimatahwi nafsu mazan, bahkan terus menggiring kepada keinginan-keinginan jiwa lafaz-lafaz yang indah tadi. Seolah-olah nanti, ya, orang yang mengingkari kemungkaran dianggap kaku, orang yang membiarkan kemungkaran dianggap bijak karena kalimat-kalimat tadi. Ini akan dibahas oleh Qayyim. Sehingga setan akan menghiasi ketika mengingkari kemungkaran itu sesuatu adalah orang yang mengingkari kemungkaran, orang yang memurnikan agama, orang yang mengajak kebaikan dianggap mengurusin urusan orang. Tapi orang yang membiarkan kemungkaran, orang yang mengajak kepada kemungkaran atau orang mendiamkan kemungkaran dianggap bijak. Ini kenapa? Katanya di sini dihias-hiasi, dianggap baik oleh setan. Wa alqa kalimah fa in ra'aytum minhu isqa'u ilaiha fajaju bi akhwatiha kullama sadaftum minhu istihsanu syai' fahjamu lahu bi dzikrih wa iyyakum an tadkhulu min hadzal thaghar syai' min kalamillah wa kalamur rasul aw kalamin nusaha. Kata dia, jika ini masuk ke dalam dirimu, ya, jika ini masuk ke dalam dirimu, hati-hati engkau, kalimat-kalimat yang diperhias tadi, kalimat-kalimat yang diperindah tadi, kalimat-kalimat yang seolah-olah benar tadi, masuk ke dalam dirimu, hati-hati. Terlebih lagi, hati-hati engkau ketika ini masuk di dalam kalimat-kalimat Allah dan kalimat-kalimat Rasul. Sehingga kebatilan dianggap kebenaran, kebenaran dianggap kebatilan. Fa in qalabta ala dhalika fa dakhala min dhalika syai'un fa hawwilu bainahu wa baina fahmi wa tadabbur bi tafakkur fi wa wa'idha bih imma bi idkhal. Jika kalimat-kalimat tadi sudah masuk, perkataan-perkataan tadi sudah masuk, padahal perkataan-perkataan yang dihiasi-hiasi seolah-olah indah, padahal kalimat-kalimat yang penuh dengan racun ini sudah masuk, maka masukkan ke dalam dirimu lawan dari perkataan tadi. Lawan dari perkataan tadi dan berusaha dengan pemahamanmu, pemikiranmu, tadabburi dan dengan nasihat agar engkau bisa mengeluarkan sesuatu yang telah masuk ke dalam dirimu tadi. Wa imma bi idkhali diddih. Baik itu memasukkan lawannya. Wa imma bi tahwili dhalika wa ta'dhimih atau merubahnya atau menjadikan perkara itu perkara yang besar. Wa anna hadzal amru qad hila bainan nafsu wa baina وبينه فلا سبيل لها إليه وهو حمل يثقل عليها لا تستقل به ونحو ذلك. Katanya Ibnu Qayyim di sini, ya, kalau kalimat-kalimat tadi sudah masuk, sementara kalimat-kalimat tadi dihiasi dengan keindahan, seolah-olah dihiasi dengan kebijakan, seolah-olah dihiasi dengan hikmah, sehingga termasukkan ke telinga kita, lalu dia bercokol di hati kita. Kata Ibnu Qayyim, maka masukkan ke hatimu sesuatu yang bisa mengeluarkannya lagi. Apa yang memasukkannya berarti? Kita masukkan ilmu. Kalau masuk ke dalam telinga yang meragukan agama. Banyak sekarang orang berusaha meragukan agama Islam, banyak. Sehingga anak-anak muda berusaha atau sebagian anak-anak muda ragu dengan Islam. Kalau kamu merasa Islam benar, ini kalimatnya, tantangan. Anak muda kalau ditantang begini apa? Pantang, ditantang. Kalau kamu merasa Islam benar, sekarang kosongkan dirimu dari kepercayaan Tuhan. Mari kita bicara. Benar gak? Hah? Bagaimana? Kenapa dia katakan kosongkan dirimu dari biar kita netral? Tidak. Ini kalimat-kalimat setan yang ingin mengeluarkan kita dari Islam. Ketika kita kosongkan diri kita dari kepercayaan, ketika itulah engkau kafir. Betul tidak? Ketika dia katakan mari kita bicara tentang agama, tapi kosongkan dulu dari segala keyakinan. Berarti artinya apa, Pak? Artinya jangan beragama dulu engkau. Lah, kalau anak-anak muda diajak berpikir seperti ini, oh iya, saya yakin dengan Islam, walaupun dikosongkan saya akan isikan lagi. Tidak, dia akan merangkai kalimat-kalimat dan cara berpikir akhirnya yang masuk bukan Islam yang telah engkau keluarkan. Dia masukkan sesuatu yang meracuni iman. Sampai ada kisah, sampai ada kata di ruangan ini kita kosongkan dari Tuhan. Ya subhanallah. Mana ruangan yang kosong dari Tuhan, Pak? Subhan. Di kuburan enggak ada ruangan yang kosong dari Tuhan. Di mana pun enggak ada. Tapi kenapa kalimat ini bisa keluar? Masuk subhat, masuk pemikiran, masuk keracunan ke dalam hatinya. Masuknya dari mana racun ke dalam hati? Bukan dari makanan. Bukan dari minuman, masuknya dari telinga. Pemikiran, pemahaman. Maka orang yang beruntung orang yang bisa menjaga telinganya dari kerusakan akidah. Bisa menjaga dirinya, hatinya, kata Ibnu Qayyim, kalau sudah mulai telanjur masuk, maka masukkan lawannya. Kejahilan itu membuat keraguan. Dosa membuat keraguan. Masukkan lawannya. Apa itu lawannya? Ilmu, belajar. Ragu di mana Allah? Ragu keberadaan Allah, ya subhanallah. Ragu keberadaan Allah. Kenapa bisa meragukan keberadaan Allah? Tentu karena masuk informasi yang salah. Kata dia, kalau seperti itu atau masukkan sesuatu yang melawannya, imma bi irkhasiha. Atau engkau anggap remeh tadi yang masuk. Ah, itu mah perkataan-perkataan sia-sia. Jangan dipikirkan. Perkataan iblis. Anggap remeh. An istighalu yanbaghi an yakuna bima huwa ala an-nas. Atau engkau anggap perkataan itu enggak pantas, diri saya sibuk sama itu. Enggak pantas. Baik itu perkara agama, baik itu perkara apapun yang bukan urusan kita, ketika sudah masuk bercokol di hati kita, katakan, saya enggak pantas sibuk sama ini. Bukan urusan saya. Ini masalah, bukan masalah saya. Saya masih banyak yang penting. Hati saya dipenuhi harus dengan ilmu, harus dengan agama. Kata dia, usahakan itu. Wa 'azza 'alaihim aghraba 'indahum wa zayyunu biqabiluna lahu akthar wa mal haqqa huwa al mahjur wa qailu mu'rid an nafsi li adawah wa rabih bainan nas aula bi ithari nahu dhalik fatudkhiluna batil 'alaihi fi kulli qalib qalbin yaqlubuhu wa yakhuffu 'alaihi wa yukhrijuna lahu haqq fa kullu qalbin yaqrahu yasqulu 'alaihi. Akhirnya nanti pengetahuan atau informasi yang masuk ke telinganya merubah cara berpikir dia, merubah cara pandang dia, merubah cara bersikap dia, sehingga dia melihat yang batil itu menjadi hak, yang hak itu menjadi batil, yang benar dia lihat menjadi salah, yang salah dia lihat jadi benar, yang benar dia anggap malah yang hak dia anggap kemungkaran, yang mungkar dia malah membelanya. Kenapa akibatnya? Gara-gara mendengar sesuatu yang salah. Secara umum, mempelajari sesuatu yang salah. Belajar dari mana? Dari telinga. Mendengar dari mana? Dari telinga. Betapa banyak orang yang tadinya, ya, yang tadinya mereka muslim yang baik, tapi ketika tidak menjaga hatinya dari syubhat, akhirnya mereka menjadi orang yang keluar daripada keislaman yang baik. Jangan kita pernah merasa saya berani dengar dia, saya bisa bantah. Jangan. Bikin kerjaan kita sendiri. Kalau hati kita sudah tidak memikirkan itu, sudah tidak sibuk dengan itu, lalu kita menantangnya, kita ingin mendengarnya, lalu kita ingin mengeluarkan dari hati kita sendiri. Kalau sudah masuk, itu sulit keluar. Apalagi setan terus mengiang-iangkan di telinga. Begitu terfikirkan, berbicara dengan orang yang satu, masuklah tadi ke dalam hati keraguan. Ternyata ketemu orang lain, pembicaranya sama, menguatkan keraguan. Ketemu orang lain, yang orang berbeda, sama. Akhirnya keraguan bercokol di hati, mengeluarkannya lebih sulit daripada memasukkannya. Mengeluarkannya lebih sulit daripada memasukkannya. Ketika sudah masuk, mungkin dia mendengar satu kata, masuk tadi keraguan. Mengeluarkannya, mungkin dia harus ketemu 5 atau 10 orang untuk bertanya agar bisa mengeluarkannya. Dan itu gak mudah. Contoh banyak sekali, Pak. Anak-anak muda yang belajar agama, begitu belajar agama, masuk ke dalam informasi telinganya sesuatu yang salah tentang agama. Sehingga memiliki pemikiran, apa pemikirannya? Semua selain golongan kami kafir. Bapaknya nasihatin gak bakalan masuk. Ibunya nasihatin gak bakalan masuk. Guru ngaji dia yang ngajar abatasa, nasihatin gak bakalan masuk. Kenapa? Masuk satu virus, mengeluarkannya gak mudah. Lah kalau begitu bagaimana harusnya? Harusnya seorang muslim jangan masukkan virus ke telinga kita. Jaga. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah ingin baca Injil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilarang sama baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bisa menyebabkan keraguan di hati dan bisa menyebabkan kerusakan dalam akidah. Yang dilarang siapa? Umar. Lah apalagi kita. Umar yang imannya luar biasa, ketakwaannya luar biasa, yang sebagian sikapnya dibenarkan oleh Quran, yang sebagian pendapat-pendapat dia dan nasihat dia kepada Rasulullah SAW dikuatkan dengan Quran. Rasulullah mengatakan jangan. Lah ada orang sekarang berbebas-bebasan, bersukaria, apa saja saya baca, apa saja saya dengar, nanti saya filter dengan kepala saya. Gak bisa. Kamu akan bikin kerjaan di dirimu sendiri. Kamu baca, yang tadinya gak kamu pikirkan, gara-gara kamu baca, kamu dengar, akhirnya kamu pikirkan. Begitu kamu pikirkan, jadi kerjaan buat kamu untuk mengeluarkannya, untuk bantahnya, untuk meyakinkan dirimu kepada asalnya. Maka bagaimana? Para ulama mengatakan, jangan dengar, jangan lihat. Apa? Jaga hatimu. Sudah datang Quran, sudah datang hadis, sudah. Faidha syi'ta an ta'rif fanzur ila ikhwanihim minasyayatin al-ins. Kaifa yukhrijun al-amr. Perhatikan, kalau enggak percaya kata dia. Perhatikan di sini, saudara-saudara mereka dari golongan setan manusia. Jadi manusia ada yang golongan setan. Bagaimana mereka merubah perkara kebaikan wa nahi anil munkar? Mereka menjadikan orang yang mengajak kepada kebenaran dan mencegah kemungkaran, mereka rubah. Wa tatabau usuratun nas, dengan alasan ini cari-cari aib orang lain. Ini sering, Pak. Subhanallah. Jika kita katakan ya, kemungkaran itu apa aja sih, Pak? Ini juga masalah. Seorang menyangka kemungkaran itu hanya zina, khamr, minuman keras, judi, merampok, korupsi, membunuh, itu kemungkaran, Ustaz. Perusakan dalam akidah juga kemungkaran. Kalau judi, kalau khomernya zina, ini kemungkaran, harusnya mengingkari, Satpol PP, tangkep, kasih ke polisi. Tapi kalau kemungkarannya kerusakan dalam akidah, merusak agama, siapa yang harusnya mengingkari? Orang-orang yang belajar dan mengerti agama. Lah sekarang kalau ada orang mengingkari orang yang rusak agamanya, rusak akidahnya, dianggap apa? Itu mah orang, orang bikin perpecahan. Hah? Intoleran. Itu mah orang intoleran. Itu mah orang hasad. Itu mah orang. Akhirnya berubah sekarang. Orang yang mengajak kepada kebenaran dikucilkan. Orang yang mengajak kepada kerusakan agama dianggap sebagai intelektual cerdas dan bijak. Ya subhanallah. Bukankah ini permainan setan? Apa tujuannya? Agar manusia dia tetap casingnya ibadah padahal isinya bukan ibadah. Biar manusia merasa saya tetap soleh padahal dia bukan di atas kesolehan. Agar manusia merasa saya tetap di atas siratal mustaqim padahal dia bukan di atas siratal mustaqim. Dan itulah yang paling disukai oleh iblis. Orang yang terset, orang yang tergelincirkan tapi dia tidak sadar bahwa dia tergelincir. Itu orang yang paling disukai oleh iblis. Kenapa seperti itu? Karena orang yang tergelincirkan dan dia tidak sadar kalau dia tergelincir, ya subhanallah, nas'alallahu salamu wal afiyah, dia tidak akan pernah mau berubah dari dirinya. Enggak bakalan taubat. Dikasih tahu juga enggak bakalan mau. Kenapa? Kenapa? Apa salah saya? Saya benar. Kenapa ini bisa semua keluar, Pak? Faktornya adalah telinga. Faktornya adalah ilmu. Faktornya adalah apa yang dimasukkan ke dalam hati. Ya ini istilahnya dalam sekarang apa? Bagaimana cara orang mencuci otak? Sehingga bisa ragu kepada Quran, ragu kepada hadis, ragu kepada ajaran Nabi. Sehingga dia bisa mengkultuskan gurunya melebihi dari yang lain. Dari mana masuknya? Apakah disuntikkan? Dengan telinga, dengan pengetahuan. Maka seorang muslim dia harus menjaga telinganya dari sesuatu yang berfaedah. Al-Quran dan hadis dengarkan, kebaikan dengarkan, ketakwaan dengarkan, kesia-siaan, kadzab, kedustaan jangan dengarkan. Pada hakikatnya itu menyempitkan hati. Dikatakan di sini, wa ilqaul fitan bainan nas, sampai dia melemparkan fitnah di tengah manusia. Wa yukhrijuna atba'u sunnah wa wasafa Rabb ta'ala bima wasafa bi wa yukhrijuna atba'u sunnah wa wasafa Rabb ta'ala bima wasafa bi nafsihi wa wasafa bi rasul fi rasul sallallahu alaihi wasallam fi qalbi tajzimi wa tashbihi wa taqyif. Sehingga ini dalam akidah, kalau ada orang yang menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan dan sifatkan, mereka akan katakan orang yang menetapkan nama dan sifat Allah itu adalah orang-orang yang tajzim, mujassimah, mengatakan Allah berjasad. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Allah itu seperti yang Allah sifati, mereka akan mengatakan kalian telah mengatakan Allah berjasad. Sehingga mereka menuduh nanti orang-orang yang menetapkan Quran dan hadis sebagai mujassimah. Tahu mujassimah, Pak? Mujassimah itu adalah menuduh satu kelompok yang mengatakan Allah itu berjasad dengan jasad tertentu. Itu mujassimah namanya. Lah, akhirnya nanti orang-orang yang membawa kebenaran Al-Quran dan hadis seperti yang Allah kabarkan tentang dirinya akan dirubah. Dirubah dengan apa? Orang yang menetapkan nama dan sifat Allah berarti menyerupai Allah dengan makhluk. Orang yang menyerupai Allah dengan makhluk berarti dia mujassimah. Orang yang mujassimah berarti dia adalah orang yang kafir. Berarti orang yang menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan di Quran, kata mereka adalah orang kafir. Subhanallah. Kata dia lagi di sini, wa tashbih wa takyif, bahkan mereka katakan orang yang menetapkan nama dan sifat Allah adalah menyerupai, wa takyif, dan membagaimanakan, yusammuna 'ulullah ta'ala khalqi istiwa'ihi 'ala 'arsyi mubayanatuhu wa min khalqi tahayyuzan. Mereka katakan tingginya Allah di atas makhluknya, istiwanya Allah di atas arsinya, berpisahnya Allah dengan makhluk-makhluknya. Mereka katakan ini adalah tahayyuzan. Tahayyuzan di sini adalah maksudnya adalah mereka mengatakan ini adalah seperti hayalan-hayalan yang tidak mungkin. Ya. Di sini diartikan kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada yang merupakan sifat makhluk. Mereka menamakan sifat-sifat Allah dengan arad, na'am. Tahayyuzan, kalau dikata di tahqiq di sini, istilah-istilah ini sering dipakai oleh orang-orang menafikan sifat-sifat Allah. Ini bahasa filsafat. Intinya, kalau ada nanti orang yang menetapkan nama dan sifat Allah sesuai yang datang di Quran, mereka akan namakan dan juluki dengan julukan-julukan yang jelek agar orang tidak mengikuti mereka. Kesimpulannya, akhirnya orang yang tidak menjaga telinganya, tidak menjaga hatinya, tidak menjaga hatinya, tidak menjaga pikirannya, tidak menjaga pikirannya, tidak menjaga agamanya, tidak menjaga agama dan akidahnya, akhirnya bisa merusak agama dan akidahnya. Sehingga dia melihat kebatilan itu adalah kebenaran dan kebenaran dianggap kebatilan. Sehingga orang-orang yang hak dia akan benci. Allah musta'an. Kita akan lanjutkan lagi nanti ba'da isya tentang permasalahan ini. Ini dia contohkan tentang permasalahan akidah. Allah musta'an. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdi. Subhanallah ilaha ilan. Tanasak perukatu bulai. Assalamualaikum warahmatullahi. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi. Sekarang Ibnu Qayyim rahimah ta'ala ingin menyontohkan orang-orang yang terputar balikkan akidahnya, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, dikarenakan salah informasi yang dia dengar, salah ilmu yang dia dengar. Sehingga yang tergambarkan adalah sesuatu yang salah yang dia anggap benar. Itu yang dikatakan syubhat. Kata Ibnu Qayyim di sini, mereka mengeluarkan orang-orang yang mengikuti sunnah yang Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan sifat tersebut, dan Rasulullah SAW telah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Orang-orang yang menetapkan ini dikatakan mujassimah, tajsim, wa tashbih, wa taqyif. Itu orang yang menyerupakan Allah, orang yang membagaimanakan Allah, bahkan mereka mengatakan tingginya Allah di atas makhluk dan istiwanya Allah di atas arsy, berpisahnya Allah dengan makhluknya, ini kata mereka adalah khayalan, khayali. Bahkan mereka mengatakan, turunnya Allah ke langit bumi, ketika Allah mengatakan, man yas'aluni a'taitu, barang siapa yang minta kepadaku akan berikan, mereka katakan dengan akal-akal mereka, kalau begitu Allah berpindah, Allah bergerak. Bahkan mereka mengatakan orang-orang yang menetapkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya anggota badan, jawarih, mereka mengatakan yusammuna ma yaqumu bi min af'ali hawadith wa ma yaqumu bi min sifati a'radan. Bahkan mereka mengatakan orang-orang yang menetapkan Allah punya tangan, Allah punya wajah, menetapkan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, mereka katakan itu adalah a'rad. Ini istilah-istilah mereka, istilah-istilah filsafat yang mereka gunakan untuk menamakan ahlus sunnah dengan nama-nama yang membuat orang lain lari. Thumma yatawassaluna ila nabi, sampai mereka kepada puncak meniadakan, menolak apa-apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Bin nafi hadil umur, dengan menafikan, dengan menolak dan meniadakan semua perkara ini. Yuwahhimunal aghmaru wa dha'afa basair inna itsbatu sifat. Bahkan mereka menjadikan, menggambarkan kepada orang-orang yang lemah pandangannya, lemah ilmunya, apa yang mereka gambarkan, apa yang mereka nampakkan, seolah-olah orang yang menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah telah tetapkan dalam kitabnya dan sunnahnya itu mengharuskan bahwa ya, taltazimu hadal umur yukhrijuna hadat ta'til fi qalbi tanzih wa ta'zim. Sehingga mereka katakan, kalau engkau tidak menetapkan sifat-sifat Allah yang sebagaimana Allah sifatkan dalam Quran dan hadis, maka engkau telah mensucikan Allah, engkau telah mengagungkan Allah. Wa aktsarun nasu du'afa'ul uqul, kebanyakan manusia itu adalah akalnya lemah. Yaqbaluna syai'a bilafdhih, mereka hanya menerima sesuai lafaz-lafaz yang indah saja. Yuradduna bi'aini lafdul akhar, mereka menolaknya dengan kalimat-kalimat yang lain. Artinya, ya, Ibnu Qayyim ingin menggambarkan bahwa terkadang kejelekan, kebatilan dibungkus dengan kalimat-kalimat yang indah seolah orang terima, padahal itu kejelekan, kebatilan. Contoh, ya, ketika riba mereka katakan bunga, padahal riba kalimatnya dirubah menjadi bunga. Bunga kan indah, wangi, harum, bagus, itu bunga. Ketika sudah menjadi bunga, mereka akan menerimanya. Seperti itu juga ketika kalimat khamar, kalimat arak dirubah menjadi minuman ruhani umpamanya. Atau semakna dengan ini. Itu kalau dalam perkara-perkara duniawi. Ini yang dicontohkan adalah perkara agama, perkara akidah. Memberikan julukan-julukan yang jelek kepada orang yang benar dan menganggap benar orang-orang yang salah dan dianggap sebagai dan diberikan julukan-julukan yang baik. Salah satu contohnya dikatakan Ibnu Qayyim adalah ketika ada orang yang menamakan Allah dan mensifati Allah sesuai sifat yang Allah tetapkan di Quran. Orang golongan pertama adalah orang yang mensifati Allah sebagaimana yang Allah sifati dalam Quran, mereka juluki dengan julukan-julukan yang jelek. Tapi orang yang menafikan, menolak sifat Allah yang ada pada Quran, mereka juluki dengan julukan-julukan baik. Ini sudah terbalik. Yang mengikuti Quran dan hadis dikatakan mujassimah, mukayyifah, musyabbihah. Orang-orang yang menolak apa yang Allah kabarkan dikatakan orang-orang yang bijak dan adil. Contoh, sebelum kita mencontohkan apa yang dicontohkan Ibnu Qayyim tadi yang banyak, kita ingin bertanya, siapakah yang paling tahu tentang Allah? Siapa, Pak? Sebelum kita membahas lebih jauh, siapa yang paling tahu tentang Allah? Tentang tahu tentang sifat Allah, tentang tahu tentang nama Allah, siapa yang paling tahu? Saya atau bapak atau ada orang lain? Gak ada. Yang paling tahu adalah Allah. Betul tidak? Adakah yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Gak ada. Allah, dia yang paling tahu tentang dirinya. Ini kaidah kita. Adapun dari kalangan manusia, yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah, karena dia orang yang dikabarkan tentang Allah. Selain daripada itu, tidak ada yang tahu tentang hakikat dan bagaimana Allah. Pembukaan ini disepakati atau tidak? Hah? Sekarang Allah kabarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Huwallazi khalaqa sab'a samawati tsumma stawa 'alal arsy." Kemudian Allah naik ke langit arsy-Nya. Ini masalah, Pak. Masalah di mana Allah? Siapa yang paling tahu di mana Allah? Ada yang berani angkat tangan, saya paling tahu? Enggak ada yang tahu kita di mana Allah, kecuali Allah yang tahu di mana dirinya. Sepakat pembukaan ini? Allah kabarkan di Quran lebih daripada 7 ayat Allah di arsy-Nya. Maka apa yang dikabarkan oleh Allah, pantaskah kita tolak dengan alasan tidak masuk akal saya? Kamu belum pernah lihat, belum pernah tahu, belum pernah memikirkan, yang mengabarkan dia. Bukan saya yang mengabarkan, Allah yang mengabarkan dia di langit. Lalu kita tolak, apakah kita pernah lihat Allah? Kembali kepada pembukaan pertama, siapa yang lebih tahu tentang Allah? Hadis. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang sahih, enggak ada orang yang mengatakan hadis dhaif kecuali orang yang telah termabukkan dengan syahwatnya, dengan emosinya, dengan kebodohannya. Ketika ada seorang sahabat yang menampar budak, Rasulullah katakan, sahabat ini merasa bersalah, "Ya Rasulullah, aku menampar budakku karena dia tidak menjaga kambingku sehingga dimakan serigala." Kata Rasulullah SAW, dia ingin tahu kafarohnya apa ini. Kesalahanku ini telah menampar budak perempuan ini, kafarohnya apa? Kata Rasulullah SAW, panggil dia. Dipanggillah budak perempuan ini. Lalu budak ini tanya, "Ainallah?" Pertanyaannya, Rasulullah langsung tanya ke dia, "Di mana Allah?" Gak ada lafaz lain. Semua orang belajar bahasa Arab tahu, "Ainallah." Orang baru belajar jurusul logo juga tahu kalimat "Aina" itu artinya apa? Di mana? "Ainallah." Kata perempuan ini, "Fis sama." Allah di langit. "Man ana?" "Anta Rasulullah." "Kamu adalah Rasulullah," kata dia. Dengan dua jawaban ini, Rasulullah mengatakan kepada sahabat tadi, "I'tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia. Sesungguhnya dia orang yang beriman. Kesimpulan orang beriman setelah dua pertanyaan. Apa pertanyaan pertama? Allah di mana? Yang kedua? Siapa dia? Kalau seandainya kalimat dia salah, Allah di langit, tentu tidak dikatakan dia beriman. Berarti Rasulullah menetapkan tidak Allah di langit. Yang menetapkan Allah sendiri. Di Quran lebih daripada 7 ayat Allah mengatakan, "Tsumma stawa 'ala arsy." Allah mengatakan di dalam Quran, "Sabbihi isma rabbikal a'la." Sucikan Allah yang maha tinggi. Dan yang paling tinggi adalah langit. Yang paling tinggi adalah arsy. Di atas arsy ada Allah. Itu yang paling tinggi. A'la, yang tertinggi. Secara bahasa, A'la itu yang tertinggi. Maka kalau ada yang lebih tinggi dari Allah, tidak A'la namanya Allah. Allah itu A'la, yang tertinggi. Dan yang tertinggi adalah makhluk Allah, yang tertinggi adalah arsy. Di atas arsy ada Allah. "Dari mana kamu tahu, Ustaz?" "Pernah lihat?" "Saya belum pernah lihat." "Lalu kamu tahu dari mana?" "Dari Allah yang kabarkan." "Oh enggak, itu bukan di langit." "Saya tanya, kamu tahu dari mana?" "Pernah lihat?" "Enggak." "Lalu menurut akal saya." Ingat, akal kita makhluk. Betul tidak? Maka apa yang keluar dari akal, terimajinasikan oleh akal, terbayangkan oleh akal, makhluk. Allah tidak seperti makhluk. Sepakat tidak? Apapun yang kita bayangkan di pikiran kita, terimajinasikan oleh akal kita, Berarti sesuatu yang keluar dari akal adalah bagian dari akal, dia makhluk. Maka yakini apapun yang terbayangkan di kepala kita bukan Allah, karena dia makhluk. Allah tidak akan mungkin seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti Allah. Enggak ada yang seperti Allah, baik itu yang berupa zat. Jadi kalau orang bilang enggak ada seperti Allah, yang terpikirkan oh berarti benda zat, manusia zat, pohon. Bukan itu saja. Imajinasimu pun ketika engkau membayangkan Allah itu makhluk, tidak seperti itu Allah. Laisa kamitslih. Kalau begitu bagaimana hakikat Allah? Allah yang tahu. Allah yang mengabarkan dirinya kepada kita, lalu kenapa kita menolak sementara kita belum tahu? Allah kabarkan dirinya tentang keberadaannya. Di sini Ibnu Qayyim mencontohkan yang lain. Ya, Allah di atas langitnya. Kenapa? Allah katakan dia di atas langit. Allah mempunyai tangan. Siapa yang mengabarkan Allah punya tangan? Allah. Ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Wahai Iblis, apa yang menolak engkau sehingga engkau tidak mau sujud dengan Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Siapa yang mengatakan Allah punya dua tangan? Allah. Kembali ke pembukaan awal. Siapa yang paling tahu tentang Allah? Allah. Allah yang kabarkan tentang dirinya lalu kita katakan enggak mungkin. Pernah lihat? Enggak. Pernah ngebayangkan? Bisa ngebayangkan? Tidak. Pernah lihat semisalnya? Tidak. Lalu dari apa dasarnya engkau katakan enggak mungkin? Kalau dia punya tangan berarti seperti makhluk, Ustaz. Tidak selamanya. Serupa itu tidak selamanya seperti makhluk. Kita menetapkan tapi jangan samakan Allah dengan makhluk. Bagaimana, Ustaz? Iya, karena sesuatu yang kita tetapkan belum tentu sama. Sekarang, kalau semua yang kita tetapkan berarti sama, tetapkankah Allah itu ada? Allah ada tidak? Berarti Allah memiliki sifat ada. Kita bilang, kalau engkau mengatakan Allah itu ada, berarti engkau menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa, Ustaz? Karena makhluk juga ada. Allah punya sifat ada, makhluk memiliki sifat ada. Kalau begitu, ketika engkau menetapkan Allah memiliki sifat ada, berarti engkau menyamakan Allah dengan makhluk. Kata dia apa? Oh enggak, keberadaan Allah itu mulia. Keberadaan yang tadinya tidak pernah tidak ada. Keberadaan Allah sesuai kemuliaan dan kebesaran Allah. Keberadaan makhluk yang tadinya ma'dum, tadinya enggak ada, menjadi ada. Dan akan tidak ada lagi. Itu kata mereka. Kita bilang, begitupun sifat tangan. Sesuai dengan kemuliaan, kebesaran, dan keagungan Allah. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Lah, ketika ada orang yang menetapkan apa yang Allah tetapkan, apa yang dikatakan? Mujassimah. Ini orang menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak. Kita tidak menyamakan. Dikatakan mukayyifah, membagaimanakan Allah. Tidak. Tidak boleh membagaimanakan Allah. Membayangkan Allah, mengimajinasikan Allah tidak boleh. Tapi jangan tolak apa yang telah Allah kabarkan tentang dirinya. Jangan ditafsirkan dengan penafsiran yang tidak ada konteksnya secara bahasa Arab. Al-Quran diturunkan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Maka dilihat ke bahasa Arab apapun, aliyat itu tangan. Dilihat ke bahasa Arab manapun, istiwa itu artinya di atas. Enggak pernah istiwa bimana istaula. Enggak pernah. Lah, ini kata Ibnu Qayyim, kenapa kebanyakan orang berubah pikirannya? Malah menolak apa yang datang pada Quran yang menyifati tentang Allah. Kata Ibnu Qayyim, karena kebanyakan manusia du'afa'ul uqul, lemah akalnya, mudah terpengaruh dan gampang terjebak dengan perkataan-perkataan yang indah. Salah ngambil sumber ilmu. Itu intinya. Maka kata Ibnu Qayyim, al-maqsud, Allah berfirman, kata dia, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qaul ghurura. Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin, setan-setan dari kalangan manusia dan kalangan jin. Berarti apa? Musuhnya nabi ada kalangan setan dari manusia dan setan kalangan jin. Kata Allah, syayatinal insi wal jin, setan-setan dari manusia dan setan dari jin. apa jurus mereka? Ba'duhum ila ba'd. Ya, yuhyi ba'duhum ila ba'd. Sebagian mereka memberikan wahyu, membisikkan kepada sebagian yang lain, zukhrufal qaul, kalimat-kalimat yang indah, gururon, padahal itu tipuan. Dikastau seolah-olah indah, dikastau seolah-olah baik, diberikan rangkaian-rangkaian berpikir seolah-olah logika, padahal tidak logika. Padahal dia telah menafikan apa-apa yang Allah nafikan. Ketika dia menolak apa-apa yang Allah telah tetapkan dengan alasan bahwa Allah tidak pantas, dengan alasan logika, pada hakikatnya dia telah menolak logika yang sempurna. Ketika dia katakan jangan sifati Allah dengan apa yang ada di Quran, lalu dia mensifati Allah dengan akalnya, lalu dia berargumen dengan logika, kita katakan pada hakikatnya engkau telah menolak logika. Kenapa? Karena engkau pada hakikatnya telah menolak berita yang paling tahu tentang dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah sesuatu yang bertolakan dengan logika. Saya kabarkan, saya namanya Lutfi Abdul Jabbar. Umpamanya saya contohkan, Pak, Allah masalul a'la. Saya punya anak 4. Tiba-tiba si bapak bilang, enggak, kamu bukan 4, tampangnya 6. Masya Allah, kamu yang lebih tahu apa saya lebih tahu tentang diri saya? Enggak, kamu pokoknya 6. Dari mana kamu tahu? Saya kabarkan tentang diri saya. Itu kalau manusia. Logika enggak kalau ada orang menolak berita tentang diri saya yang saya kabarkan? Bagaimana lagi tentang Allah yang enggak pernah dia lihat, enggak pernah dia dengar, enggak pernah dia tahu? Allah kabarkan di Quran. Yang Allah katakan Quran bilisan Arabian mubin, Quran dengan bahasa Arab yang jelas. Lalu dia tolak dikarenakan dia telah masuk ke dalam telinganya informasi yang salah, sehingga keraguan bercokol di hatinya. Dan ini keraguan seperti ini sulit keluar kecuali dengan ilmu dan keyakinan doa kepada Allah. Wal maksud, kata dia di sini, dalam ayat ini, Al-An'am ayat 112 ini, Allah menamakan, Allah memberitahu bahwa jurus-jurus setan tadi, mereka mewahyukan kepada sebagian mereka kalimat-kalimat yang indah, seolah-olah masuk akal dan logika, padahal gururan, padahal tipuan. Wal maksud anna syaitan qad lazima thughul udun. Maksudnya adalah bisa jadi syaitan masuk dari pos telingamu. Ayatqulu fiya ma yadhuru 'abdu wa la yanfa'. Syaitan memasukkan ke telingamu sesuatu yang memendoratkan hatimu, memendoratkan hamba, bahkan tidak bermanfaat untukmu. Wa yamna'a yadkhulu ilaiha ma yanfa'. Maka jangan engkau biarkan dia memasukkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Bagaimana caranya? Masukkan yang bermanfaat. Karena ini telinga enggak mungkin bisa diam. Akal enggak mungkin bisa berhenti. Akal selalu berpikir. Tapi apa yang dipikirkan, apa yang didengar, apa yang dilihat, tidak mungkin dia bisa berhenti kecuali kita mati. Maka dengarkan yang baik. Fa in dakhala bighairi ikhtiyar afsada alaih. Kalau dia masuk tanpa ada ikhtiar usahanya, maka dia bisa merusak apa yang ada di dalam imannya, dalam hatinya, dan dalam ketakwaannya. Allah musta'an. Ya, ini pembahasan tentang pos telinga. Jaga telinga kita, jaga hati kita, jaga ilmu kita. Jangan kita rusak dengan keraguan-keraguan yang merusak akidah kita, al-sunnah wal-jamaah, tentang Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. InsyaAllah, di pertemuan akan datang, kita akan membahas pos lisan. Bagaimana harusnya seorang muslim menjaga lisannya agar syaitan tidak masuk melalui pintu lisan ke dalam hatinya. Allah musta'an. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Astaghfirullah, la ilaha illallah. Tidak ada, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdi, subhanallah, ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.